Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ja'a bihadi ila yaumidin wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang luar biasa dan selalu Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu dan iman. Nikmat yang membuat kita bertahan, bahkan bukan bertahan tapi bisa menikmati segala suasana yang ada, segala hiruk pikuk yang ada, segala problematika yang ada jika ilmu kita yang bermanfaat. Jika ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa ikut kajian rutin dan terus istiqomah. Karena kesuksesan seseorang itu tergantung rutinitasnya. Maka kajian rutin adalah sebuah syarat sukses yang enggak bisa dipisahkan dalam diri seseorang hamba. Makanya Al-Imam Ibnu Mubarak diriwayatkan mengatakan wadawim 'ala ad-darsi la tufariquhu. Jadi wadawim 'ala ad-darsi la tufariquhu fa innal 'ilma bid-darsi qama wartafa'a. Rutinkan kajian dan jangan pernah berpisah dengannya. Lihat kata Al-Imam Ibnu Mubarak, dan ini bukan Al-Imam Ibnu Bilbar. Rutinkan kajian dan jangan pernah berpisah dengannya. Karena sesungguhnya ilmu itu berdiri tegak dan tumbuh lalu tinggi hanya dengan kajian rutin. Hanya dengan kajian rutin. Udawim 'ala ad-darsi la tufariquhu fa innal 'ilma bid-darsi qama wartafa'a. Rutinkan kajian dan jangan pernah berpisah dengannya. Karena ilmu tersebut itu berdiri tegak, kokoh, lalu tumbuh dan menjadi tinggi hanya dengan kajian rutin. Hanya dengan kajian rutin. Ini seperti yang kita katakan, atau bukan kita katakan ya, ulama yang mengatakan man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Barang siapa yang konsisten dia akan tumbuh. Wa wadawim 'ala darsi la tufarikuhu fa innal ilma bidarsi qama wartafa'a. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita bisa mengikuti sebuah kajian rutin. Apalagi kajian rutinnya adalah mengkaji salah satu buku terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin. Maka ini kenikmatan di atas kenikmatan. Ini lebih berharga daripada harta dunia. Karena disinilah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kunci ketenangan, kunci kebahagiaan, kunci kenyamanan. Bukan harta, bukan tahta, bukan dunia. Tapi inilah yang dijadikan syarat oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita bersyukur ketika kita bisa menuntut ilmu, khususnya bisa istiqomah di sebuah kajian rutin. Dan inilah nasihat para ulama, wadawim 'ala ad-darsi la tufariquhu, dan rutinkan kajian, jangan pernah berpisah dengannya. Jangan pernah berpisah dengannya. Kalau ilmu kita mau kuat, ilmu kita mau tumbuh dan ilmu kita mau berkembang. Tapi kalau ilmu kita mau stuck, ilmu kita mau runtuh, mau jatuh, mau terkubur, ya udah, suka-suka aja. Sekali datang, besok enggak, nanti datang lagi, sebulan lagi, nanti ngilang lagi, nanti hadir lagi, nanti alasan segala macam gitu. Sama ya, sama seperti sebagian teman-teman yang nge-gym atau para akhwat yang workout untuk menjaga tubuh. Ya kalau datang ke gym selesai, terus nanti hilang lagi, 2 bulan lagi datang, terus nanti hilang lagi, mana ada jadi jamaah sekalian. Semua itu rutinitas. Atau diet, habis itu 1 bulan lagi ngilang, makan macam-macam lagi, macam makan fast food lagi, terus nanti coba menu lagi, baru bertahan 3 hari ngilang lagi. Mana ada diet seperti itu? Allah Ta'ala bisa jawab jamaah sekalian. Maka bersyukurlah ketika kita bisa hadiri kajian rutin. Dan jangan pernah tinggalkan kata Al-Imam Ibn Mubarak, wadawim ala darsi la tufarikuhu fa innal ilma bidarsi qama wartafa'a. Oleh karena itu marilah minta pertolongan kepada Allah. Karena rutinitas itu susah. Rutinitas berbuat baik ya. Kalau rutin berbuat maksiat gampang. Rutin malas gampang. Tapi rutin kajian, rutin sholat, rutin jaga zikir pagi petang, rutin sedekah, rutin infak, rutin puasa itu susah. Susahnya minta ampun. Ya karena ini kunci kesuksesan. Kalau gampang semua jadi sukses. Kalau gampang semua jadi ulama. Kalau gampang semua jadi orang berhasil. Kenapa orang berhasil selalu minoritas? Ya karena rutin merutinkan kebaikan itu susah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan jamaah sekalian, terus kuatkan syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kuatkan rutinitas kita. Maaf, kuatkan syahadatain kita. Bahwa kita adalah hamba yang harus mengabdi dan menyembah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan. Dan cara beribadah kepada Allah itu hanya dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka resapi ini, dan yang terakhir mari kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan masuk kembali ke bab mujahadah bersungguh-sungguh. Dan kita sudah bahas ayat yang pertama yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah, yaitu surat Al-Ankabut ayat 69 ya. Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami, niscaya pasti kami akan berikan dia hidayah menuju jalan-jalan kami tersebut. Pasti. Jadi kunci hidayah adalah kesungguhan, totalitas dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Totalitas. Kita baru dapat hidayah kalau kita total berjuang, total bersungguh-sungguh. Kalau enggak, sulit. Makanya kan dalam di dunia ilmu ada sebuah kaidah para ulama, al-ilmu idza a'tayta kullaka a'taka ba'dahu. Ilmu itu kalau Anda serahkan seluruh jiwa raga Anda seluruhnya, dia hanya kasih sebagian dirinya. Hadirin Allah muliakan. Jadi ilmu itu kalau kita berikan seluruh jiwa raga kita kepada ilmu, untuk artinya kita belajar sepenuh hati, dia itu hanya kasih sebagian. Nggak kasih semuanya, artinya nggak ada seorang satupun manusia atau satupun ulama ya, satupun kita yang menguasai seluruh ilmu dari A sampai Z dan nggak ada salah, nggak ada. Itu berarti hanya dikasih sebagian. Apalagi kalau kita nggak totalitas, yang mau dapat apa? Untuk dapat hidayah harus berusaha sungguh-sungguh. Nanti Allah kasih, pasti Allah kasih, pasti Allah kasih. Makanya lanahdiyannahum subulana. Pasti adalah mutaukit, ada nun tasydid yang menunjukkan pasti kita kasih kalau kita sungguh-sungguh. Oh, sungguh-sungguh. Jadi udah pikirkan sungguh-sungguh, usah ribetin hasil. Berjuang sungguh-sungguh dulu dalam hijrah kita, dalam kita meniti kebenaran. Enggak usah mikir macam-macam, nanti gimana ya aku ya, nanti ke depan. Nah, itu udah Allah janjikan pasti kita kasih hidayah. Pasti ada petunjuk. Jadi itu enggak usah dipikirin, itu udah pasti. Tinggal kita tunaikan syaratnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Lihat para ulama kita. Coba lihat nama orang-orang besar. Kira-kira waktu kecil, mereka berpikir, mereka sampai pada titik tersebut enggak? Kecil nih. Waktu SD, atau orang ulama kita dari waktu di kutab, di katatib. Mungkin sebagian mereka diprediksikan. Dan kau prediksi sejauh mana sih? Tapi kan yang dilakukan adalah terus belajar, terus belajar, terus belajar. Totalitas, totalitas, totalitas. Bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Ada banyak orang berhasil, ada banyak. Kalau misalnya mengatakan, saya gak pernah bermimpi bisa sampai ke posisi seperti sekarang. Jadi mereka gak ngeribetin, oh nanti ke depan harus punya ini, enggak. Tapi dijalanin aja prosesnya. Bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Minta pertolongan sama Allah, lalu bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Serahkan semua kepada Allah, lalu bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Nanti Allah kasih. Itu udah janji Allah Subhanahu wa taala. Hasil udah serahkan aja sama Allah. Allah enggak mungkin bohong kok. Allah enggak mungkin bohong. Kita misalnya mau kalau dalam kita pengen menghafal Quran atau belajar bahasa Arab. Udah nyampir aduh kok berat banget ini Quran 114 surat, apa iya aku bisa? Udah gak usah mikir begitu. Yang penting bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bersungguh. Jaga keikhlasan, Allah bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, bersungguh. Nanti Allah kasih hidayah nih. Allah kasih petunjuk, gimana caranya hafal sampai segitu. Jadi gak usah pikir, aduh sampai kapan, mungkin sampai ada yang bilang, aduh kayaknya gak bisa, sampai saya mati dua kali gak bisa. Lo jangan sotawan, kok sampai mati dua kali? Masa saya bisa ngafalin musaf sebanyak itu. Loh, bersungguh-sungguh. Ikhlaskan niat, bersungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh, komit, bersungguh-sungguh. Nanti Allah kasih hidayah, benar deh. Benar. Benar Allah kasih hidayah, yakin itu. Yang jadi masalah, kita gak bersungguh-sungguh. Ada orang pengen belajar bahasa Arab. Aduh, aku gak bisa, gak ada bakat. Kalau itu tawakal Allah. Bersungguh-sungguh. Nanti Allah kasih jalan. Nanti insya Allah bisa. Bismillah. Atau misalnya pas hijrah semuanya habis. Sudah hijrah pas pandemi pula. Udah benar-benar saldo nol. Gimana saya ngidupin anak saya yang ada 17. Misalnya anaknya 17. Gak usah mikir kesana. Udah bersungguh-sungguh deh. Tawakal Allah, lalu bersungguh-sungguh. Kerjain apa yang bisa kita kerjain. Dan total, kasih semua. Nanti Allah kasih hidayah. Itu anak 17-17-nya. Bismillah, Allah kasih rezeki. Bismillah. Kita ini kebanyakan mikir jauh-jauh. Tapi gak ada action gitu. Gak ada perbuatan. Atau kalau ada action juga setengah-setengah. Nanti maju mundur. Ini hal yang perlu kita camkan, jamaskan. Sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguh. Allah gak akan khianati kita. Gak mungkin. Jadi kalau ada quote kan, hasil tidak akan mengkhianati proses. Ini kita punya konsep. Allah gak akan khianati kita. Allah gak akan khianati kita. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkari janjinya. Kita yang suka ingkar janji, bukan Allah. Kita yang suka ingkar janji. Allah gak pernah. Kita udah janji sama Allah, kita ingkari. Allah gak pernah ingkari janjinya kepada kita. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah. Allah kasih hidayah. Bersungguh-sungguhlah. Nanti Allah kasih petunjuk. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Dan banyak kasus itu. Harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dan terus bersungguh-sungguh. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Wala ta'jiz, kata Nabi SAW. Atau wala ta'jaz. Jangan pernah lemah. Jangan pernah nyerah. Maju terus bersungguh-sungguh. Maju terus bersungguh-sungguh. Ini hal yang perlu kita jamkan. ada orang tua, aduh gimana Ustaz, aku ini baru dapat hidayah ketika anak-anakku udah besar-besar, mereka susah banget, gak mau terima. Udah bersungguh-sungguh belum? Belum kan? Udah bersungguh-sungguh dulu. Yakin dengan ayat ini? Yakin. Ada seseorang ingin menikah tapi gak direstui sama orang tua tu wanita, ditolak. Terus lemah, lu gimana nih? Lo udah bersungguh-sungguh belum berjuangnya? Udah bersungguh-sungguh dulu. Insya Allah lo kasih hidayah. Bersungguh-sungguh. Jadi kita tuh kebanyakan curhat, kebanyakan ngeluh. Akhirnya waktu untuk berjuang, waktu effort, habis. Dan hasilnya gak maksimal. Karena Allah gak kasih hidayah. Karena Allah gak kasih hidayah, kita gak bersungguh-sungguh. Kita gak total. Coba kita total, gak usah banyak ngomong deh. Langsung kerjain, kerjain, kerjain, kerjain. Dan setiap saat serahkan sama Allah, serahkan sama Allah, serahkan sama Allah, tawakal kepada Allah. Amalkan bab tawakal kita. Jadi ini kan semua bab-bab redusional ini bisa kita amalkan dalam sebuah waktu. Di waktu yang sama kita jaga keikhlasan, lalu kita tawakal, lalu sabar, lalu ini sekarang sungguh-sungguh. Allah pasti kasih hidayah. Gimana planning apa kita saldo tinggal segini atau kas kita tinggal segini, ada planning kan apa kesempatan belum ada sih, terus gimana? Udah kita sungguh-sungguh aja berjuang di bulan ini, nanti insya Allah kasih deh. Dan benar ada banyak kasus kejadian begitu, dia nggak ngerti plan ke depan gimana, yang ada kalau begini terus tutup, nanti usahanya tutup bulan depan, tapi dia totalitas di bulan ini, oh, sholatnya dikuatin, minta pertolongan sama Allah. Ada jalan akhirnya. Ada jalan. Jadi yang pernah bilang, aduh gak bisa. Yang bilang gak bisa siapa? Dapat wahyu dari langit. Kan gak ada. Kecuali kalau ada wahyu dari atas. Gak bisa. Gak ada wah. Orang Allah justru bilang, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin yang memuliakan, ulama itu mengatakan tarumul izzah thumma tanamu layla. Anda ingin keberhasilan lalu Anda tidur di malam hari, itu orang yang cari mutiara terus nyelam ke dasar laut, kata para ulama. Artinya kok tidur, katanya mau berhasil. Tarumul izzah thumma tanamu layla ya usufil bahari man talab la'ali. Anda mencari keberhasilan lalu Anda tidur di malam hari, artinya berjuang dong, berjuang siang malam, berjuang ya, boleh tidur sedikit gitu, maksudnya banyak yang mulai, maksudnya malam bukan kerja juga, artinya perbanyak ibadah, minta pertolongan sama Allah, banyak-banyak takarub sama Allah, karena mutiara tuh adanya di dasar. Kalau kita hanya berenang di permukaan nggak akan dapat mutiara, kata para ulama. Mau dapat mutiara, nyelam ke dasar. Dan kita tahu, nyelam ke dasar itu susah. Telinga lah sakit, segala macam. Sekarang harus ada lisensi kan, kalau mau nyelam ke bawah. Harus latihan berenang dulu. Harus latihan nyelam di kolam. Jadi semua harus dengan kesungguhan. Semua harus dengan kesungguhan. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Kita lanjutkan ayat yang kedua jemaah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berkata Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiakal yakin, dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin, sampai datang al-yakin. Hadirin Allah muliakan, sampai datang al-yakin. Dan al-yakin dijelaskan oleh banyak ulama seperti Mujahid, Qatadah, dan lain-lain, dan bisa dicek dalam tafsir At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan lain-lain. Artinya al-maut, kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin, dan beribadah kepada Rabb sampai datang keyakinan. Sampai datang keyakinan, al-yakin, yakin, al-yakin itu keyakinan. Dan maksud keyakinan di sini adalah kematian. Sebagaimana keterangan para ulama di atas, itu bisa dicek dalam buku-buku tafsir besar seperti At-Tabari tadi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, dan lain-lain. Keyakinan adalah kematian. Keyakinan adalah kematian. Maka artinya beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Pertanyaannya simpel. Yang pertama, kenapa kematian dinamakan keyakinan? Di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam ayat ini, kenapa kematian dinamakan keyakinan? Al-Imam Ibnu Zaid, dan ini bisa dicek dalam Tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan, إِذَا جَاءَهُ الْمَوْتُ جَاءَهُ تَصْدِيقُ مَا قَالَ اللَّهُ لَهُ. Jika datang kepada seseorang kematiannya, jadi jika kematian datang ke seseorang, maka artinya telah datang تَصْدِيقُ مَا قَالَ اللَّهُ لَهُ, telah datang pembenaran dari apa yang Allah sampaikan kepada dia sebelumnya, bahwa akan mati dan ada kehidupan setelah kematian. Jadi ketika datang kematian, maka yang disampaikan oleh Allah selama ini bukan lagi teori, itu real, langsung depan mata, yakin, yakin. Dan sekaligus pesan pada kita bahwa tidak ada hal di dunia ini yang lebih meyakinkan daripada kematian. Tidak ada sesuatu di masa depan seorang hamba yang lebih meyakinkan daripada datangnya kematian. Semuanya kan gak pasti, hadirin. Masa depan kita, emang pasti kita jadi orang kaya gitu? Gak pasti. Atau pasti jadi orang miskin? Gak pasti juga. Pas di awal-awal pandemi, emang pasti begitu pandemi datang Anda jatuh miskin? Belum pasti. Ternyata banyak yang kaya juga. Bahkan yang tambah kaya banyak. Banyak di awal pandemi itu saya dengar beberapa orang, ini kalau 2-3 bulan ke depan masih gini, aduh usaha saya tutup, Ustaz. Gak tutup-tutup sampai sekarang usaha. Bahkan tambah banyak tuh. Walaupun yang tutup juga ada, tapi kayak udah yakin banget, ini kalau 2-3 bulan begini kondisi pasar, usaha saya tutup. Ternyata pasar tetap lesu, tapi usahanya gak tutup. Jadi gak ada yang meyakinkan kecuali kematian. Gak ada kejadian di masa depan yang lebih meyakinkan daripada kematian. Apa coba? Gak ada. Semua ada kemungkinan ya, kemungkinan enggak. Kecuali kematian. Kemungkinan pasti. Pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti menghadapi kematian. Gak ada yang lebih meyakinkan daripada kematian. Secara umum demikian. Secara umum demikian. Makanya al-yakin, biar kita beribadah kepada Rabb kalian sampai datang keyakinan. Sesuatu yang sangat meyakinkan. Pasti datang. Pasti datang. Kaya belum pasti. Sukses belum pasti. Jabatan belum pasti. Nikah belum pasti. Kapan lo nikah bro? Pastinya sih tahun depan. Kata siapa pastinya tahun depan? 3 hari sebelum akad nikah meninggal nih orang. Siapa yang bilang pastinya sih tahun depan? Gak mungkin tahun ini. Gak ada yang pasti mas. Gak ada yang pasti. Ya pasti itu kematian. Nah selanjutnya sebagian ulama mengatakan bahwa walaupun kematian adalah hal yang sangat meyakinkan, kematian hal yang sangat meyakinkan kedatangannya, tapi disikapi oleh banyak manusia sebagai sesuatu yang seolah-olah meragukan. Yang seolah-olah meragukan. Maka perlu ditekankan, ini yakin loh, ini yakin. Karena kalau kita lihat banyak orang, seakan-akan kematian itu meragukan, masih tentatif datang atau enggak ke dia. Ini yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz, kita tahu nama besar, pemimpin kaum muslimin di zamannya, beliau mengatakan, ma ra'aitu yakinan ashbaha bisyak min yakinin nasi bil mauti. Thumma la yasta'idduna lahu. Aku enggak pernah melihat sesuatu yang begitu meyakinkan, tetapi disikapi oleh banyak manusia sebagai sesuatu lebih mirip dengan sesuatu yang meragukan. Jadi sekarang manusia, jadi penyikapan manusia kepada kematian itu membuat kematian lebih mirip ke sesuatu yang meragukan daripada meyakinkan. Kenapa demikian? Karena mereka enggak siap-siap. La yasta'iduna lahu. Lestai, yakni ka'annahum fihi syakun. Nah, ketika mereka tidak siap-siap, seakan-akan bagi mereka ini meragukan. Kok enggak siap-siap? Belum pasti berangkat sih besok. Jadi ya aku santai-santai dulu kan gitu kan, kalau kita masih masih belum pasti untuk berangkat lusa misalnya, belum pasti untuk berangkat besok. Maka packing kita juga agak malas-malesan. Nggak siap-siap buat besok, belum pasti. Aku dapat kabar lagi dari bosku, katanya tentatif. Ya udah, aku mau ngurus yang lain dulu. Nanti aja packing. Sama gaya kita atau gaya banyak orang yang tidak melakukan persiapan maksimal, itu seakan-akan kematian tidak meyakinkan, tidak pasti datang. Masih tentatif. Kalau meyakinkan, maka mereka akan persiapan all out. Makanya sekali lagi kematian dinamakan keyakinan. Karena dia datang dengan begitu meyakinkan, pasti datang. Pasti. Pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu pasti datang. Tapi sekali lagi, gaya manusia dalam hidupnya, apalagi ketika manusia bermaksiat, manusia berbicara yang gak jelas, bicara hal-hal yang mungkar, melakukan hal-hal yang keji, dosa, dia seakan-akan dia gak akan mati. atau dia ragu bahwa kematian itu ada. Itu sangat meyakinkan. Kita lihat sendiri, gak ada peluang untuk hidup selama-lamanya. Semua wafat, semua meninggal. Dan kita lihat dengan kepala mata kita sendiri. Anomali pengecualian pada Nabi Isa alaihissalam. Itu pun Allah angkat. Semuanya wafat. Dan beliau akan meninggal juga nanti. Alaihi salam. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan selesai. Oleh karena itu jemaah sekalian, sikapilah kematian sebagai sesuatu yang pasti datang dan begitu meyakinkan. Sangat meyakinkan dia akan datang. Maka yang lahir dari ini adalah totalitas dan kesungguhan dalam beribadah. Dan inilah pesannya, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang sesuatu yang begitu meyakinkan. Begitu meyakinkan. Hadirin Allah muliakan. Berjuanglah habis-habisan untuk sebuah hal yang pasti datang tersebut. Dari sini kita bisa tanamkan bahwa finish ibadah itu bukan satu Syawal. Bukan Idul Fitri. Semangat ibadahnya hanya di Ramadan, begitu satu Syawal lupa lagi udah. Atau garis finish ibadah itu bukan Suta atau airport setelah kita menunaikan rangkaian ibadah haji. Semangat ibadah di Mekah, di Madinah, totalitas ke Masjidil Haram, tapi begitu landing lagi ke tanah air udah lupa lagi itu. Selesai. Bukan itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang satu-satu yang meyakinkan kematian. Kematian. Totalitaslah. Dan sungguh-sungguhlah. Karena ini sebuah keyakinan. Ini sebuah kepastian. Dan hadirin Allah muliakan, kalau Nabi saja diperintahkan untuk ini, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Jadi gak ada break untuk beribadah, gak ada jeda. Aku mau jeda dulu, aku capek, gak ada. Makanya kan masih ingat ucapan dari Nabi Isa alaihissalam, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dalam surat Maryam, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. selama aku hidup. Jadi perintah untuk ibadah itu, perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, itu selama masih bernyawa. Kalau para nabi saja dan ulul azmi diperintahkan demikian, bagaimana kita? Bagaimana kita? Selama hidup, maka disitulah ada perintah Allah. Selama kita berakal sehat, maka disitu ada perintah Allah. Disitu ada ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Atau ayat ini, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Allah perintahkan aku untuk mendirikan sholat dan zakat selama aku hidup. Jadi gak ada, aku gak dulu deh. Maksud gak dulu nih apa nih? Udah mati sekarang? Ya belum. Ya kalau belum mati, ibadah. Selama masih hidup itu ibadah isinya. Aduh, kayaknya aku gak ikutan dulu. Oh, gak ikutan. Ini masih hidup atau udah meninggal sih? Ya masih hidup lah. Kalau masih hidup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadah kepada Rabb sampai datang kematian. Sampai datang sesuatu yang meyakinkan. Terus ibadah, ibadah, ibadah. Makanya itu nasib ar-raha fil jannah, jamaah. Istirahat itu di surga. Dunia itu bukan tempatnya untuk istirahat, rebahan, santai-santai, enggak. Dunia itu tempatnya capek, tempatnya lelah, tempatnya bercucuran keringat, tempatnya air mata, tempatnya kerja keras, tempatnya letih. Dan semua itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya mencari wajah Allah, sehingga walaupun bersimbah keringat, bahkan sampai meneteskan darah, kita bahagia. Kita enggak sengsara, secara hati enggak sengsara. Jadi jadi bahagianya orang-orang beriman itu dengan keringat, dengan kurang tidur, dengan beribadah, dengan beramal soleh, dengan bantu orang, dengan berbuat baik, dengan berinfak, dengan bersedekah. Kapan mereka istirahat santai-santai? Nanti. Ar-raha fil jannah. Istirahat itu di surga, bukan di sini. Bukan di sini. Makanya kan konsep kita udah tahu lah ayatnya. Dalam surat Al-Insyirah ayat 7. Fa idza faragta fansab. Ini konsep kita. Dan apabila engkau telah selesai mengerjakan sebuah urusan, engkau telah selesai mengerjakan amalan, engkau telah selesai melakukan ibadah, fansab, maka kerjakan dengan kesungguhan ibadah berikutnya. Maka kerjakan dengan kesungguhan urusan berikutnya. Maka kerjakan dengan kesungguhan tugas berikutnya. Maka kerjakan dengan kesungguhan amalan berikutnya. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Dalam ayat yang, makanya ini ayat kan, alam nasyrah itu loh. Ini kan ayat yang kita sudah, alam nasyrah laka sadrak wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ayat fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa ila rabbika farghab. Lihat berikutnya. Jadi fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika telah selesai mengerjakan sebuah urusan, maka kerjakanlah urusan berikutnya. Kerjakan urusan berikutnya. Selesai mengerjakan tugas, buat tugas berikutnya. Selesai beribadah, apa ibadah berikutnya? Kan ya. Selesai sholat maghrib, kerjakan berikutnya. Ba'diyah maghrib, kerjakan. Setelah ba'diyah maghrib, apa amalan berikutnya? Oh, baca Quran sejenak. atau ngumpul sama keluarga, niatkan karena Allah. Begitu nanti selesai, belum adzan isya, salat isya. Berikutnya isya. Habis selesai salat isya, apa berikutnya? Ba'da isya, ba'da isya kerjakan. Hidup tuh begitu. Fa idza faragta fansab. Terus wa ila rabbika farqab. Wa ila rabbika farqab. Dan kepada Rabbmu berharaplah. Ayat, jangan berharap sama manusia. Yang bikin kita capek hati adalah ketika kita berjuang, kita berharap ke makhluk, itu capek hati. Begitu hati capek, udah malas ngapa-ngapain. Siapa yang suruh berharap sama manusia? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Coba lihat ayatnya. Fa idza faragta fansab. Selesai ngerjain sesuatu, langsung fa, kata sambung fa, artinya enggak ada jeda terlalu lama. Jadi enggak ada jeda lama. Kalau Pak ada jeda lama, itu perhatikan, itu bukan pakai fa, tapi pakai thumma. Jadi kalau ada bedanya fa dan thumma apa? Kalau thumma jedanya lama. Atau jedanya butuh waktu. Tapi kalau fa enggak. Ada jeda tapi enggak lama. Itu bedanya fa dan thumma. Dan ayat ini pakai apa? Fa. Bukan fa idza thumma, maaf. Fa idza faragta thumma nsab. Enggak ada thumma. Enggak ada fa idza faragta thumma nsab. Tapi adanya fa idza faragta fansab. Lalu wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu hendaknya kamu berharap. Coba kita renungkan, tanya diri kita, yang membuat kita futur, yang membuat kita down, yang membuat kita capek, membuat kita malas untuk beraktivitas, untuk berkarya, untuk beramal ibadah, apa? Apakah ibadah itu sendiri? Bukan, karena kita salah ngarep jamaah. Kok antum gak semangat sih? Kok lu gak semangat sih? Biasanya lu semangat kalau ada kegiatan kayak, ngapain gue semangat? Gue juga gak dihargai. Tuh kan. Kok gue gak dihargai? Yang dipilih dia-dia terus. Gue gak pernah dikasih kesempatan. Kenapa anda jadi lemes? Karena anda ngarep sama orang. Orang yang ikhlas itu, walaupun gak dilirik sama manusia, seneng aja dia tuh. Semangat aja dia. Faidah faroh kita fansom. Dari amalan pertama, ke amalan kedua, amalan kedua selesai, amalan ketiga, ketiga selesai, amalan keempat, empat selesai, lima, sampai kapan? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang kematian yang begitu meyakinkan. Kematian yang begitu. Atau sebaliknya, jatuh dalam kesan, bangkit lagi, ibadah lagi. Jadi enggak, gua udah lemes deh, udah hancur semuanya. Hancur apa? Hancur apa? Kalaupun hancur, kan belum mati kan? Berarti masih ada peluang. Orang tinggal istighfar, taubat, perbaiki. Kecuali kalau udah wafat. Udah deh, aku udah gagal. Aku udah hancur. Hancur apa? Gak ada kata berhenti sampai datang kematian. Selama belum datang waktu kematian, berarti fa'idha faragta fansab. Begitu selesai mengerjakan ibadah, lanjut ke berikutnya. Walaupun gak maksimal. Walaupun ketika kita melakukan ibadah, ada kesalahan lah, ada kekurangan lah, membuat blunder lah, ya udah, berarti ibadah berikutnya adalah taubat. Tapi terus jalanin, polanya jalanin. Aku buat kesalahan kan, buat blunder, buat masalah. Fa'idha faragta fansab. Jika telah selesai, maka kerjakan berikut ibadah, apa hal berikutnya? Apa hal berikutnya? Taubat, istighfar, berjuang lagi. Gak ada habis-habisnya. Sampai mati udah. Pola ini harus sampai mati. Sampai mati. Akhir dari ibadah adalah kematian. Jadi gini loh, akhir dari ibadah itu kematian, bukan kegagalan. Nah itu penting. Jadi akhir dari ibadah itu kematian, bukan kegagalan, bukan blunder. Makanya sahabat Nabi SAW yang melakukan miss yang fatal di perang Uhud, kan lanjut lagi beramal lagi. Habis Uhud ada Ahzab, ada segala dinamika amal ibadah, nggak berhenti sampai di situ. Udah, nggak usah berhadapan lagi sama mereka, kita udah kalah, udah hancur. Nggak bilang begitu tuh. Ya udah coba lagi. Akhir dari ibadah adalah kematian, bukan kegagalan. Akhir dari ibadah dan amal soleh adalah kematian, bukan blunder. Ada orang buat kesalahan fatal, jatuh langsung. Misal dalam rumah tangga, si suami selingkuh atau si istri selingkuh dan nyesel banget. Dan benar, rumah tangganya berantakan. Akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, jangan jatuh. Tobat. Akhir dari ibadah bukan blunder. Blunder gak, memang gak ada yang kita inginkan. Tapi kan masih ada tobat. Masih ada tobat. Tobat kepada Rabbul Alamin. Akhirnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kematian. Akhir dari ibadah adalah kematian, bukan kegagalan. Ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mungkin kita kasih kesempatan beberapa menit untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, saya ingin bertanya, keadaan saya saat ini benar-benar berhubungan secara khusus dengan bab 10 dan 11. Bagaimana cara kita untuk total dalam berjihad di jalan Allah, bersegera dalam beramal soleh, mencari ridha Allah, jika kesibukan dan tanggung jawab serta amanah itu telah datang, Ustaz, yang membuat kesulitan dalam total dalam beribadah taqarrub kepada Allah, dan saya tidak bisa keluar dalam tanggung jawab dunia tersebut. Saya bahkan sering merasa down dan ingin mundur dari kesibukan ini. Kadang-kadang saat ini sedang menempuh pelajaran kedokteran yang insya Allah 1,5 tahun lagi, dan ini benar-benar memforsir sebagian besar waktu saya untuk ilmu dunia ini. Dan ini sering menyempitkan hati saya karena lelahnya dan habisnya waktu saya untuk ilmu dunia ini. Yang jadinya saya sering merasa sempit dan berat dengan ketetapan ini, Ustaz. Penasihatnya mohon doanya, Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan, kesabaran, kesikomahan dalam perjuangan menggapai ridha Allah dunia dan akhirat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kedokteran ilmu yang penting ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa menjadi dokter hukumnya fardu kifayah. Harus ada di antara umat yang menjadi dokter. Karena kalau pos ini kosong, wah susah. Bahkan ilmu ini dipuji secara khusus oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu kedokteran dipuji khusus oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Niat. Dan yang kedua, niatkan untuk memenuhi fardu kifayah. Jadi kita dapat pahala fardu kifayah ketika kita belajar. Lalu kita belajar. kita dapat pahala itu. Yang ketiga, niatkan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dalam menolong orang dan manusia. Menolong orang dan manusia. Jadi saya niatkan, saya belajar ini agar saya ke depan bisa menolong orang, bisa menolong manusia. Jadi ke depan tuh niatnya berkhidmat, menolong, bukan sebatas profesional, bukan sebatas jadi dokter yang hebat lalu dibayar mahal, bukan itu. Tapi niat kan bantu orang, bantu orang, bantu orang. Kalau niat kita benar, maka semua totalitas kita akan bernilai pahala selama kita pun mengerjakan yang wajib-wajib dalam kehidupan kita. Dan jika kesibukan untuk belajar ini membuat kita tidak bisa mengerjakan amalan sunnah ya, bukan yang wajib, amalan sunnah, maka itu dimaafkan dan menjadi udzur dan tidak akan mencederai iman kita. Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan, man syagolahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang disibukkan dengan hal wajib sehingga dia tidak bisa mengerjakan hal yang sunnah, maka dia dimaafkan oleh Allah, gak ada masalah. Asal niatnya ini, niatnya adalah untuk menutupi fardu kifayah. Jadi pahala fardu kifayah. Yang kedua, untuk nolong orang, untuk berkhidmat, untuk bantu. Dan kalau niat kita ini jamaah, maka sekali lagi setiap proses belajar mengajar kita dapat pahala, pahala fardu kifayah. Terus yang kedua, Allah akan tolong kita. Karena kan Allah fi'unil abdi, maka kan al-abdu fi'unil akhi. Allah akan bantu seorang hamba jika hamba itu bantu orang lain, jika hamba itu bantu saudaranya. Jadi kalau kita niat belajar ini untuk bantu orang, maka Allah akan bantu kita selama proses belajar. Allah akan kasih kita keberkahan waktu. Allah akan tolong kita untuk ibadah, Allah akan tolong kita untuk menuntut ilmu agama, Allah akan tolong kita untuk bisa sholat, Allah akan tolong kita untuk bisa baca Quran, lalu Allah akan lancarkan segala urusan kita. Kan Allah fi'unil abdi, makan al-abdu fi'uni akhi. Allah akan bantu seorang hamba ketika hamba itu bantu saudaranya. Bantu saudara. Niat makanya. Jadi ini bukan hanya sebatas jadi dokter hebat, profesional, terus mahal-mahal, enggak. Kata para ulama kan, harga diri Anda adalah surga, maka jangan diobral, jangan diobral dengan dunia. Harga bagi diri Anda adalah surga, jangan diobral untuk dunia. Insyaallah Allah akan kasih pertolongan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, tim, dan yang mengikuti kajian selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau tanya, tadi Ustaz bilang buat dunia ini memang tempat lelah, bukan beristirahat. Bagaimana dengan mereka yang secara psikis mengalami burnout, kelelahan mental? Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kita sudah jelaskan, dunia ini tempatnya tempat lelah secara fisik, secara jasmani, bukan secara mental. Makanya tadi kita lihat ayatnya. Kita buka lagi ayatnya. Al-Insyirah ayat 78. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai mengerjakan sebuah urusan, maka kerjakan urusan berikutnya. Terus berikut ayat terakhir, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabb-mu lah engkau berharap. Kalau orang menjalankan surat Insyirah ayat 7 dan ayat 8 ini, dia hanya akan lelah secara fisik dan tidak secara mental. Mentalnya bahagia. Bukankah pelari maraton yang bisa finish pertama itu fisiknya capeknya minta ampun, babak belur, tapi hatinya bahagia. Ya, artinya banyak sekali potret di kehidupan itu fisik tuh capeknya minta ampun, tapi hati senang. Banyak tadi kelelahan mental itu salah niat, salah berharap, bukan karena capek, banyak kesibukan, bukan karena tugas menggunung. Mental kita jatuh, mental kita down, itu bukan karena bulan ini tugas kita menumpuk, bukan. Tapi karena bulan ini kita jauh sama Allah. Kita gak berharap kepada Allah. Kita bergantung sama makhluk. Kita terikat dengan makhluk secara hati. Sebanyak apapun tugas, kalau hati kita kepada Allah, insya Allah enggak. Dan artinya, saya mengatakan ini bukan berarti saya udah bisa, enggak. Ini susah. Tapi itulah konsepnya. Dan ketika kita merasakan, aduh kok jenuh banget, letih, secara mental letih, kelelahan mental, jangan hanya lihat dari tugasnya, lihat jiwanya ke siapa tuh, hatinya ke siapa. Dan nanti, begitu hati dan jiwa terpukul, kenanya ke fisik lagi. Kenanya ke fisik. Sakit macam-macam lah, kenanya ke fisik. Hanya berharap kepada Allah. Begitu kita berharap ke makhluk, berharap diterima, berharap dicintai oleh makhluk, berharap dibukakan pintu oleh makhluk, itu yang bukan kita capek. Yang buat kita capek itu berharap gak ditinggalin sama makhluk, itu yang buat capek. Allah Ta'ala bismillah. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan penjagaan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.